بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب من جملة الأبواب في كتاب الفضائل، في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه العبادة، عبادة الصيام، فرضها ونفلها. فبدأ أولا بالفرض، الصيام الذي هو الفريضة، هو شهر في السنة، شهر رمضان المبارك، ثم أتبع ذلك بالفضائل المتعلقة بصيام التطوع. وبدأ أولا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآيات فيها فرضية الصيام على العباد، وأن الله عز وجل كتب عليهم صيام شهر رمضان، وأنه عز وجل كتب عليهم هذه الفريضة لينالوا تقوى الله عز وجل، فإن الصوم من أعظم موجبات التقوى. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم الحكم في فرضية الصوم حصول التقوى للصائمين. ولهذا كلما عظمت عناية المرء بصيامه وحفظه له من النواقص والخوارم كان ذلك أكمل في تقواه لله سبحانه وتعالى. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل الصيام وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات وأنه سر بين العبد وبين ربه، ولهذا اختصه الله من بين جميع الأعمال بأنه له، قال الصيام لي، وهذا يبين لنا مكانة هذه الطاعة وعظم شأنها، وأنه من أعظم العبادات إخلاصا، فهو بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث ذكر لجملة من الفضائل للصيام، ومن ذلكم أنه جنة، أي واق لصاحبه من النار وسخط الجبار سبحانه، واق أيضا لصاحبه من الذنوب في تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، فإذا منع نفسه عن طعامه وشرابه وشهوته طاعة لله وتقربا إليه استشعارا وجوب التزام أمره، فإن ذلك يقوده بإذن الله عز وجل إلى اتقاء الذنوب والبعد عنها. وإنما يكمل ذلكم للعبد إذا كمل صيامه، ولهذا قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هنا يراد به الكلام الفاحش البذيء، والصخب رفع الصوت واللجج والخصومات. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه باشتغاله بهذه العبادة وحفظه لها، وتنبيها لغيره بمكانة الصيام وحرمة الصائمين. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام، قال أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه فضيلة عظيمة للصائمين. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره بمنة الله عليه بإتمام هذه العبادة، وإذا لقي ربه فرح فرحا عظيما بنيله ثواب الصائمين وأجر الصائمين. قال وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وهذا فيه أن امتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة إنما هو من أجل الله، إنما هو من أجل الله، لأن الإنسان قد يستطيع أن يأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل وطلبا لثوابه سبحانه. وفيه أن الصيام ثوابه مضاعف، في الرواية الأخرى في مسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن تضعيفه بدون حساب، مثل ما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من أعظم الصبر، فالحديث فيه حث على هذه العبادة وبيان لعظيم ثواب الله سبحانه وتعالى لأهلها وما عده لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ini adalah salah satu bab dari Kitabul Fadail dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang berjudul Bab Wajibnya Berpuasa Ramadan dan penjelasan keutamaan berpuasa dan apa yang berkaitan dengannya. Bab ini dibuat oleh pengarang untuk menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah berpuasa, baik puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan maupun puasa yang sunnah. Dan beliau rahimahullah mendahulukan dengan penjelasan tentang puasa Ramadan, kemudian puasa yang tatawu, puasa yang sunnah. Beliau awali dengan menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Sampai firman Allah SWT yang artinya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, dan merupakan Al-Furqan, yaitu pembeda. Maka barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau safar bepergian dan dia berbuka, maka hendaklah dia mengganti pada hari yang lain. Di dalam ayat-ayat ini ada kewajiban berpuasa bagi para hamba, dan bahwasanya Allah SWT mewajibkan berpuasa ini supaya mereka mendapatkan ketakwaan. Allah SWT mengatakan, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini adalah hikmah yang paling besar dari puasa, yaitu untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semakin besar perhatian seorang hamba di dalam menjaga puasanya, menjaganya dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, maka yang demikian akan lebih sempurna untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian belum menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, yang artinya, setiap anak Adam, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, dan puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata yang jorok, dan janganlah dia mengeraskan suara. maka apabila salah seorang memakinya atau mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kemudian beliau SAW mengatakan, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ketika dia berbuka puasa, bergembira, berbahagia dengan berbuka puasanya, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah SWT, dia bahagia dengan puasanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari disebutkan, yang artinya dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan juga syahwatnya karena diriku. Puasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700. Kemudian Allah SWT berfirman, illa saum, kecuali berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, karena diriku. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa, dan bahwasanya puasa adalah termasuk ibadah yang agung, dan dia adalah sir rahasia antara seorang hamba dengan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT mengkhususkan ibadah ini di antara amal-amal yang lain. Allah mengatakan wasiyamu li, puasa itu adalah untukku. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan puasa di dalam agama kita, dan bahwasanya dia adalah ibadah yang paling ikhlas. Dan di dalam hadis ini disebutkan beberapa fadail keutamaan berpuasa. Di antara yang pertama adalah bahwasanya dia adalah junnah, yaitu perisai, sebagai penjaga seorang hamba. Yang pertama, menjaga dia dari neraka dan juga kemarahan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah menjaga dia dari dosa di dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena apabila seseorang menahan makanan, menahan minuman, menahan syahwatnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tentunya hal ini akan membawa dia untuk menjaga dirinya dari dosa dan juga maksiat. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan, فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata yang kotor atau jorok atau tidak senonoh. وَلَا يَسْخَبْ, dan janganlah dia mengeraskan suaranya. Kemudian disebutkan di sini, apabila dia dimaki oleh seseorang atau diajak bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya dengan kalimat ini dia mengingatkan dirinya sendiri bahwasanya dia sedang berpuasa, dan juga mengingatkan orang lain sehingga dia bisa menghormati orang yang sedang berpuasa. Kemudian disebutkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan yang dimaksud dengan khuluf adalah perubahan bau mulut orang yang berpuasa. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, karena dia bisa menyempurnakan ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT, ketika dia melihat besarnya pahala yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dia meninggalkan makanannya, minuman dan juga syahwatnya karena aku. Ini menunjukkan bahwasanya puasa atau seseorang berpuasa adalah karena Allah SWT. Lillah. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa atau seseorang, bisa saja dia makan dan juga minum. Kemudian dia menampakkan di antara manusia bahwasanya dia berpuasa. Tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak makan dan tidak minum, semuanya adalah karena Allah SWT. Di dalam hadis ini juga disebutkan tentang bagaimana Allah SWT melipat gandakan atau membesarkan pahala orang yang berpuasa. Allah mengatakan, illa saum fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan ini maksudnya adalah dibalas dengan tanpa hitungan. Sebagaimana firman Allah SWT, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Maksudnya adalah tanpa dihitung-hitung. Dan tentunya puasa adalah kesabaran, termasuk kesabaran yang paling agung. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في الحث على النوافل عموما والترغيب فيها وفي جملة هذه العبادات عبادة الصيام وعظيم المثوبة لأهلها يوم القيامة وأن لهم بابا يوم القيامة يقال له الريان يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم وهذا فيه حث للعباد على التنافس في الطاعات والعبادات وأنواع القربات ومن ذلكم عبادة الصيام قوله في هذا الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله قيل أي من كل نوع اثنين مثلا فرسين وثوبين وشاتين وهكذا وقيل يحتمل أن المراد بذلك جميع أعمال البر مثل ركعتين وصيام يومين ونحو ذلك وأنه في عموم وجوه الخير وقيل أن المراد به كما تقدم الصدقة وأنه ينادى يوم القيامة نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير أي هذا خير وثواب وغبطة بمعنى تعال فادخل منه ولهذا فإن كل داخل من أي باب من أبواب الجنة يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره وأنه خير له فيدخل بالغبطة والفرح والسرور قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وقيل في تسمية هذا الباب بالريان تنبيها أن العطشان سيروى وتكون عاقبته إليه ومشتق من الري قال ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي أفديك، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهذا قاله رضي الله عنه تقديما للسؤال الذي بعده، من دعي من أي باب من أبواب ليس عليه ضرورة لأنه حصل له دخول الجنة والفوز بنعيمها، أو كل من دعي من أي باب من الأبواب ليس له من ضرورة لأنه حصل الدخول دخول الجنة. ذكر ذلك تقديما للسؤال الذي بعده، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني كأنه يقول أنا على علم أن من دعي من أي باب من هذه الأبواب ليس عليه ضرورة حصل له الدخول، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وهذه فضيلة عظيمة جدا لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه ممن يدعى من هذه الأبواب كلها إكراما له، وتنبيها أنه حاز رضي الله عنه أبواب الخير واجتمعت فيه. وهذا واحد من عشرات الأحاديث والنصوص التي جاءت تبين فضل هذا الصحابي الجليل ومكانته العظيمة، وأنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menginfakkan dua pasang fisabilillah maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Maka barang siapa yang termasuk ahli salat dia akan dipanggil dari pintu salat, dan barang siapa yang termasuk ahli jihad maka dia akan dipanggil dari pintu jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli siam berpuasa maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ya Rasulullah, bapak dan ibuku adalah sebagai tebusan, tidak ada yang rugi bagi orang yang dipanggil dari salah satu pintu tersebut. Maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, dan aku berharap engkau adalah termasuk mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dorongan dan ajakan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah secara umum, dan termasuk diantaranya adalah berpuasa. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu surga yang dinamakan dengan ar-rayyan, yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan di dalam hadis ini pula ada dorongan untuk saling berlomba di dalam melakukan berbagai ibadah. Beliau SAW mengatakan, barang siapa yang menginfakkan dua pasang. Ada yang mengatakan dua pasang di sini adalah setiap jenis dua pasang. Seperti orang yang berinfak dengan dua kuda atau dua unta. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dua pasang di sini bukan hanya sedekah, tetapi semua a'malul bir, semua kebaikan seperti sholat dua rakaat atau berpuasa dua hari. Kemudian beliau SAW mengatakan, nudiya yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat, ya Abdullah, hadha khair, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Maksudnya apa yang engkau lakukan ini adalah kebaikan, maka kesinilah dan masuklah lewat pintu ini. orang yang memasuki surga dan melewati pintu-pintu tersebut menyangka bahwasanya dia telah memasuki pintu yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik, sehingga dia masuk ke dalam surga dalam keadaan sangat berbahagia. Kemudian beliau SAW mengatakan, barang siapa termasuk ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang termasuk ahli berpuasa, maka dia akan dipanggil dari ar-rayyan. Dan ini adalah isyarat dari beliau SAW. Dan kalimat rayyan ini berasal dari kata ri, yang artinya adalah haus, yang artinya adalah lepas dari haus. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa, yang dahulu dia kehausan karena menahan dari air, maka akan dibalas oleh Allah SWT dengan masuk di dalam melalui sebuah pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Kemudian barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tebusannya adalah bapak dan juga ibuku. Beliau mengatakan, tidak ada di antara orang yang dipanggil dari salah satu pintu tersebut kerugian. Artinya dari manapun dia dipanggil, dia tidak akan rugi. Kenapa demikian? Karena dia akan masuk surga lewat pintu mana saja, dan dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Ini adalah mukaddimah yang beliau sebutkan di depan Rasulullah SAW untuk bertanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu? Maka beliau SAW mengatakan, iya, dan aku berharap engkau adalah termasuk mereka. Dan ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, dan juga menunjukkan bahwasanya telah terkumpul di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq semua kebaikan. Dan ini adalah salah satu hadis dari puluhan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan bahwasanya beliau adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. وهذا من جملة الأحاديث الواردة في فضل الصيام وعظيم ثواب الصائمين عند الله، وأن الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة بباب يخصهم به لا يشاركهم فيه غيرهم، وهذا فيه جزاء الله سبحانه وتعالى لهم على إخلاصهم وعظم إقبالهم على طاعة الله عز وجل بإكرامهم بهذه المثوبة، وهي الدخول من هذا الباب الذي يقال له الريان، يدخلون منه ولا يدخل منه أحد غيرهم. Hadis yang selanjutnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, dan tidak ada selain mereka yang akan masuk melalui pintu tersebut. Dikatakan kepada mereka, aina sha'imun, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri, dan tidak ada yang memasuki pintu tersebut kecuali mereka. Kemudian apabila orang-orang yang berpuasa tersebut masuk melalui pintu tersebut, maka pintu segera ditutup dan tidak ada selain mereka yang akan memasukinya. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berpuasa, dan bahwasanya Allah SWT akan memuliakan mereka pada hari kiamat, dan akan menyediakan bagi mereka sebuah pintu yang akan mereka lalui, dan mereka akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada selain mereka yang akan memasukinya. Ini adalah balasan dari Allah SWT atas keikhlasan mereka, dan juga atas agungnya mereka di dalam menghadap kepada Allah SWT, yaitu disediakan bagi mereka sebuah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. وهذا فيه فضل من صام يوما في سبيل الله، وأن الله عز وجل يباعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هو جزء من السنة، وإذا قيل 70 خريفا أي 70 سنة. وقوله في سبيل الله، قيل المراد بذلك الجهاد، وأن إذا خرج مجاهدا وكان مرابطا على الحدود ليس هناك قتال وتلاقي للصفين، وصام في سبيل الله أي مجاهدا. قيل إنه أعم من ذلك، وأن المعنى في قوله في سبيل الله أي أنه أقبل على الصيام رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، فينال هذا الثواب العظيم. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah SWT kecuali Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut, dengan hari tersebut, dari neraka sejauh 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang keutamaan orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Dan bahwasanya Allah SWT akan menjauhkan dengan satu hari tersebut wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Dan yang dimaksud dengan al-kharif adalah sebagian dari tahun. Al-kharif adalah sebagian dari tahun. Apabila dikatakan 70 kharif, maka yang dimaksud adalah 70 tahun. Dan makna fi sabilillah, di jalan Allah, ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan fi sabilillah di sini adalah jihad. Maknanya apabila seseorang keluar berperang, kemudian dia berada di perbatasan, menjaga perbatasan dan tidak ada peperangan, kemudian dia berpuasa, maka dia mendapatkan pahala ini. Dan ada yang mengatakan fi sabilillah di sini adalah umum, artinya bukan hanya di jihad saja, akan tetapi umum. Apabila dia berpuasa untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dia dianggap orang yang berpuasa fi sabilillah, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang agung ini. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وهذا فيه فضل صيام رمضان وأنه موجب لغفران الذنوب، وأن ذلك إنما ينال إذا صامه العبد إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لنيل ثواب الأجر بإيقاعه خالصا لله عز وجل وابتغاء مرضاته. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini berisi tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan bahwasanya dia adalah sebab diampuninya dosa seseorang apabila dia melakukan puasa tersebut karena iman dan juga karena ihtisab, yaitu mengharap ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. ومعنى صفدت أي وضع فيها القيود وحبست. وهذه الأمور الثلاثة من خصائص شهر رمضان المبارك، أن أبواب الجنة الثمانية تفتح، وهذا فيه الترغيب للعاملين بالاكثار من العمل والطاعة، وأن أبواب النار السبعة تغلق، قيل لقلة العاصين من المؤمنين، وفيه تصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. فهذه ثلاث فضائل وخصائص لهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu setan-setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang dimaksud dengan sufidat di sini adalah dibelenggu, diikat, dan ditahan. Dan tiga perkara yang ada di dalam hadis ini adalah termasuk kekhususan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Sebagai upaya untuk mendorong, sebagai dorongan bagi orang-orang yang mau beramal. Kemudian yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7. Ada yang mengatakan ditutup maksudnya adalah karena sedikitnya orang-orang yang bermaksiat di antara orang-orang yang beriman pada bulan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dibelenggu setan-setan. Maksudnya adalah mereka tidak semudah menggoda manusia sebagaimana ketika di luar bulan Ramadan. Jadi tiga perkara ini adalah termasuk kekhususan bulan Ramadan. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ومعنى غبي بفتح الغين وكسر الباء أي خفي، ومعنى غم كما في رواية مسلم أي حال بينكم وبين رؤيته الغيم. وهذا الحديث فيه وجوب الصيام برؤية الهلال، وإن لم يتمكن من الرؤية تكمل عدة شعبان 30 يوما. فالصوم يكون بالرؤية والفطر يكون بالرؤية، وإن لم تكن الرؤية بسبب الغيم ونحوه تكمل عدة شعبان 30 يوما. Hadis yang selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal, dan hendaklah kalian berbuka karena melihat hilal. Maka apabila samar bagi kalian hilal tersebut, maka hendaklah kalian menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, fa in ghumma alaikum fasumu 30 yawman, apabila mendung maka hendaklah kalian berpuasa 30 hari. Makna dari ghabia, yaitu dengan manfathah ghain dan mengkasrah ba, adalah khafia, yaitu samar. Apabila samar bagi kalian hilal tersebut. Dan makna dari ghumma adalah tertutup mendung. Dan di dalam hadis ini, kewajiban berpuasa karena melihat hilal. Dan apabila seseorang atau kaum muslimin tidak melihat hilal, maka hendaklah dia menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berpuasa maupun berbuka ini berdasarkan hilal, yaitu melihat ru'yah. Dan apabila tidak bisa melihat hilal tersebut karena tertutupi atau karena mendung, maka hendaklah dia menyempurnakan menjadi 30 hari. Ala rahimahullah ta'ala, babun al-jud wa fi'lu al-ma'ruf wa al-ikthar min al-khayr fi syahr Ramadan wa ziyadatu min dhalika fi al-'ashr al-awakhir minhu. Wa awrada hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه كمال وجود النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم كرمه، وأنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وجوده عليه الصلاة والسلام بماله وعلمه ونصحه وتعليمه وبذله وسخائه، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، وهذا فيه فضل مدارسة القرآن في شهر رمضان المبارك شهر القرآن. قد تقدم معنا قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا فيه عظم جوده وسخائه في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. باب yang selanjutnya adalah bab kedermawanan dan melakukan kebajikan dan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan juga menambah kebaikan tersebut pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis yang pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam bertemu dengan beliau setiap malam di bulan Ramadan, kemudian saling mempelajari Al-Quran. Maka sungguh Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang kesempurnaan kedermawanan Nabi SAW, dan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling dermawan dan paling pemurah, dan beliau SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dermawan dengan hartanya, dengan nasihat beliau, dengan ilmu beliau, Dan ketika dan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan bertemu dengan beliau setiap malam untuk mempelajari Al-Quran. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mudarasah mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril lebih dermawan daripada angin yang berhembus. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان وأن الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي السنة وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفيه عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر وأنها إذا دخلت أحيا الليل وأيقظ أهله وهذا فيه حث الرجل أهل بيته وحفزهم وتشجيعهم للقيام بالعبادة ولا سيما تحري هذه العشر وليلة القدر. وقوله شد المئزر، المئزر هو ما يلبسه المرء في أسفل البدن يتزر به، قيل المراد الجد وقيل تجنب النساء. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW dahulu apabila masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikatan sarungnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan bahwasanya malam-malam pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan adalah sebaik-baik malam dalam satu tahun. Dan di dalam hadis ini ada besarnya perhatian Nabi SAW terhadap 10 malam terakhir ini dan bahwasanya beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, membangunkan keluarganya, mendorong mereka untuk beribadah pada malam-malam tersebut. Dan disebutkan di sini bahwasanya beliau SAW mengencangkan ikatan sarungnya. Dan jadi maksud dengan al-mi'zar adalah pakaian yang dipakai di bagian bawah. Ada yang mengatakan maksud dari ucapan beliau wasyaddal mi'zar, mengencangkan ikatan sarung, menunjukkan tentang kesungguhan beliau beribadah di malam-malam tersebut. Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah beliau menjauhi mendatangi istri-istri beliau. Itulah yang bisa disampaikan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua terhadap semua kebaikan dan kita meminta ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita jalan yang lurus. Jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya Ikhwatul Islam Saudaraku seiman, ada waktu yang tersisa untuk kami ajukan pertanyaan di kesempatan sesi tanya jawab berikut ini dari pendengar kita di Depok, Abu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilatul Syekh. Apakah puasa sunnah juga akan mendapatkan keutamaan dan jaminan sebagaimana yang telah Syekh sampaikan penjelasannya tadi? Jazakallahu khairan Syekh. Al-ahadith allati taqaddamat ma'ana في الترجمة منها ما هو عام في متناولا لعمومه صيام الفرض والنفل ومنها ما هو خاص بصيام النفل، ومنها أيضا ما هو خاص بالنفل في حال الجهاد، على قول في فهم الحديث من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد، وقيل في سبيل الله أي عموما ليس في الجهاد وإنما رغبة في الثواب وتحصيل الأجر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الأحاديث ما هو عام متناول الفرض والنفل، ومنها ما هو في النفل. Pertanyaan yang pertama, apakah puasa sunnah akan mendapatkan pahala-pahala seperti yang disebut di dalam hadis-hadis di atas? Syekh Hafizahullah menjawab bahwasanya hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ada di antaranya yang umum, artinya mencakup puasa yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, dan ada di antaranya yang khusus puasa sunnah. Di antaranya adalah hadis yang berisi bahwasanya barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya dengan satu hari tersebut wajahnya dari neraka 70 tahun. Ini ada yang mengatakan sekali lagi di dalam jihad. Orang yang berjihad kemudian dia menjaga perbatasan dan berpuasa, dan ada yang mengatakan fisabilillah di sini adalah umum. Orang yang berpuasa dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang berpuasa fisabilillah. Jadi sekali lagi, hadis-hadis di atas ada yang umum, baik puasa fardu maupun puasa yang sunnah, dan ada juga di antaranya yang mencakup puasa sunnah saja. Jazakallah khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon, sudah ada Bapak Ruslin di Nabire, Papua. Silakan Pak Ruslin. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah. Ya, silakan Pak. Masalah Maulid. Ini kan sudah masuk bulan Maulid, dan ini saya kan seorang penjaga masjid. Dengan adanya TV Roja, saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Dan masalah bulan Maulid dalam lagi dilaksanakan, ini bagaimana saya punya tanggapan kepada jamaah setempat ini, karena mereka mau laksanakan atau merayakan Maulid. Itu saya minta nasihatnya. Terima kasih ya, Pak Ruslin. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslin di Nabire. Silakan Ustaz. Al-Masjid buni liqamati dzikrillah 'azza wa jalla. كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بما شرع وجاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل هذا الاحتفال لم ينقل إطلاقا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوه، لا في المسجد ولا خارج المسجد. والواجب أن يسع الناس ما وسع الصحابة، وما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة كانوا أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا شيء من هذه الاحتفالات. ولو كانت هذه الاحتفالات من المحبة في شيء لسبق إليها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. والواجب تجنب كل ما كان مخالفا لهدي الصحابة، فإن هديهم هو الهدي الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه. وكما قال أهل العلم ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، مع العلم أن الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو الشهر الذي توفي فيه، واليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو اليوم الذي توفي فيه، وليس الفرح بيوم مولده بأولى من الحزن في يوم موته، ولكن لم يشرع لا هذا ولا هذا، لم يشرع اتخاذ يوم مولده محتفلا ولا يوم موته مأتما. والواجب على كل مسلم أن تكون أعماله خالصة لله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات، ولكن تحقيق هذه المحبة وإظهارها لا يكون إلا بالمشروع، والسائل يتجنب مثل ذلك وينصح بالرفق والكلمة الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالله التوفيق. Pertanyaan kedua adalah tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penanya menanyakan bahwasanya saya adalah seorang penjaga masjid dan sebentar lagi jamaah masjid akan mengadakan perayaan Maulid Nabi. Apa nasihat Syekh terhadap saya? Maka Syekh mengatakan bahwasanya masjid ini adalah dibangun untuk menegakkan zikrullah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan hendaklah zikrullah tersebut dilakukan dengan apa yang disyariatkan dan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan perayaan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Oleh karena itu, apa yang sudah luas bagi para sahabat hendaklah juga luas bagi kita semua. Apa yang bukan termasuk agama di zaman Rasulullah SAW, maka pada hari ini juga bukan termasuk agama sampai hari kiamat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia yang paling mencintai Nabi SAW, akan tapi mereka tidak melakukan perayaan seperti ini. Seandainya ini adalah termasuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW, niscaya para sahabat sudah mendahului kita di dalam melakukannya. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang muslim adalah menjauhi segala apa yang menyelisih petunjuk para sahabat, dan petunjuk mereka adalah petunjuk yang paling baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya lahirnya Rasulullah sallam dan juga meninggalnya sama baik harinya maupun bulannya, akan tetapi tidak disyariatkan untuk merayakan lahirnya beliau maupun meninggalnya beliau. Dan kewajiban seorang muslim adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan mencintai beliau adalah termasuk kewajiban yang agung, dan tidaklah diwujudkan kecintaan tersebut kecuali dengan yang disyariatkan. Oleh karena itu, saya nasihatkan bagi penanya untuk menjauhi perayaan seperti ini dan menasihati jamaahnya, jamaah masjidnya dengan cara yang baik. Jazakallahu khairan ya Syekh. في ختام هذه المحاضرة نطلب منكم الاختتام. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين التوفيق والعون على كل خير، وإلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.